Jalan Jurang Bandung, pembahasan kitab yang penuh manfaat Qaulul Mufid ala kitab Tauhid yang beliau sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi. Kami persilakan untuk Ustaz menyampaikan materi dan pembahasan. Falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azanillahu ayyakum, baik ikhwan dan akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar di Roja di mana saja Anda berada, baik di Bandung melalui 1476 AM, Jabodetabek melalui 756 AM, As-Sunnah Cirebon, Roja Lampung, dan beberapa radio lain yang ikut merilai siaran ini. Sore ini kita kembali akan lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid dengan syarahnya. Dan kita sudah sampai pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu mengajak orang kepada syahadat la ilaha illallah. Dalil dari Quran sudah kita terangkan, dalil dari hadis pertama dari Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz sudah, kedua yang diterima dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar berkata, la'uqtiyanna ar-rayah gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, besok aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintai orang itu. Allah akan berikan kemenangan di bawah kepemimpinannya. Malam harinya para sahabat memperbincangkan siapa orang atau sahabat yang akan diberikan bendera komando tersebut. Keesokan harinya para sahabat berbondong-bondong menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya berharap bendera itu diberikan kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, huwa yashtaki ainai, Ali bin Abi Thalib sedang menderita sakit pada kedua matanya. Diutuslah orang untuk membawanya, lalu dia datang dengan dituntun. Fabasaqa fi ainihi wa da'alahu, Lalu Nabi SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya. Seketika itu juga sembuh tanpa bekas, seolah-olah beliau tidak pernah sakit mata sebelumnya. Lalu Nabi SAW memberikan bendera itu kepada Ali. Kemudian berkata, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Datangi oleh kamu secara diam-diam sampai kamu datang ke tempat mereka. Maksud mereka di sini adalah orang kafir yang akan diperangi. Summad'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Fawallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan beritahukan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib atas mereka. Maka demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan dirimu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan separuh dari hadis ini sudah kita jelaskan syarahnya pada pertemuan yang lalu. Separuh lagi belum. Separuh lagi yang belum dibahas adalah summad'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itulah, maka ajaklah mereka kepada Islam, maknanya ajak mereka untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, serta isi kandungan dari dua kalimat syahadat itu, yaitu berupa memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga isi hadis ini selaras dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran 64. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla ta'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan oleh Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita kembali kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kalian, yaitu janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan sebagian kita jangan sampai mengambil sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Maka apabila mereka berpaling, katakan oleh kalian, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi ayat ini ayat yang berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak ahlul kitab kembali kepada kalimah yang sama, yaitu kalimah tauhid. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara. Berkata Syekhul Islam, Al-Islamu huwal istislamu lillah wa huwal khudu'u lahu wal ubudiyatu lahu. Islam adalah istislam kepada Allah. Istislam itu pasrah kepada Allah, tunduk kepadanya, menghambakan diri kepadanya. Inilah makna Islam. Lalu kata beliau juga, wadinul Islam alladhi irtadahu Allah wa ba'atha bihi rusulah huwal istislamu lahu wahdah fa'asluhu fil qalbi wal khudu' lahu wahdah bi'ibadatihi wahdah duna ma siwa faman abadahu wa abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman wa man istaghfara an ibadatihi lam yakun musliman wa fil asli huwa min babil amal amalul qalbi wal jawarih wa ammal iman fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu fa huwa min babi qawlil qalbi al mutadammini amalul qalbi. Kata Syekhul Islam, agama Islam yang diridhoi oleh Allah, yang Allah mengutus para rasulnya dengan membawa agama ini, adalah sikap pasrah diri hanya kepada Allah. Dan asal dari sikap pasrah diri ini ada di dalam hati. Juga tunduk hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Maka siapa orang yang beribadah kepada Allah tapi dia juga ibadah kepada sesembahan lain, maka orang itu bukanlah muslim. Siapa orang yang sombong, takabur, tidak mau ibadah kepada Allah, dia pun bukanlah seorang muslim. Pada asalnya Islam itu termasuk amal, yaitu amalan hati dan amalan anggota perbuatan. Amalan hati contohnya tadi adalah sikap pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah. Amalan anggota badan ini melaksanakan seluruh perintah Allah. Itulah Islam. Adapun iman asalnya adalah pembenaran hati, ketetapan hati, dan pengetahuan hati terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk bab ucapan hati yang mencakup amalan hati. Maka dengan penjelasan tadi, jelaslah bahwa asal mula makna dari Islam adalah tauhid dan meniadakan sikap syirik di dalam ibadahnya. Dan ini intisari dakwah seluruh rasul, yaitu pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan mentaati semua perintahnya, berdasarkan penjelasan lisan-lisan para rasulnya, yang para rasul dari awal sampai akhir itu menyerukan an'budullaha wattaquhu wa atiun, beribadahlah kalian semua kepada Allah, bertakwalah kalian kepadanya, dan taati oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Islam, dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib begitu datang ke tempat orang kafir sebelum diserang. Dakwahi dulu, ajak mereka kepada Islam dengan makna seperti yang baru saja dijelaskan. Wa fihi mashru'iyatu da'wati qabla al-qital, lakin in kanu qad balaghathum ad-da'wah jaza qitaluhum ibtida'a, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aghara 'ala bani al-mustaliq wa hum gharrun wa in kanu lam tablughhum ad-da'wah wa wajabat da'watuhum. Di dalam hadis ini terkandung dalil disyariatkannya dakwah sebelum memerangi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali setelah Ali sembuh gitu dari sakit matanya lalu diberi bendera, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, beliau wanti-wanti dengan menyatakan unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Unfud ala rislik maknanya sudah dijelaskan, datangi mereka secara perlahan-lahan, secara diam-diam sampai kamu datang ke tempat mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam, lalu seru, ajak mereka kepada Islam. Jadi sebelum diperangi, dakwahi dulu. Jadi dakwah didahulukan sebelum memerangi. Akan tetapi apabila diyakini dakwah itu sudah sampai kepada mereka tapi mereka ngeyel dalam kekufurannya, maka boleh memerangi mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menyerang Yahudi Bani Mustaliq karena sebelumnya dakwah sudah sampai kepada mereka. Qauluhu wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi ayat Islam. Jadi setelah kamu mengajak mereka kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, menjelaskan dua kalimat syahadat beserta konsekuensinya, ajarkan kepada mereka tentang hak Allah yang menjadi kewajiban atas mereka. Yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah Islam. Dan apabila mereka sudah memenuhi ajakan memasuk Islam, maka beritahukan kepada mereka tentang hak-hak Allah yang lainnya yang harus mereka lakukan, seperti sholat yang lima waktu, seperti zakat, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مُنِعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Kalau mereka sudah melakukan semua itu, syahadat, salat, zakat, sudah mereka lakukan, maka mereka terhalang darah dan harta mereka. Darah mereka tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh atau juga dilukai. Harta mereka juga tidak boleh untuk dirampas. Illa bihaqiha, kecuali dengan haknya. Dengan hak itu contohnya kalau harta boleh diambil paksa walaupun dia muslim kalau dia tidak berzakat. Padahal dia sudah kena dengan kewajiban zakat, maka Allah menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai shadaqah. Shadaqah yang dimaksud di sini zakat. Oleh karena itu ketika Nabi SAW meninggal, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, ada sebagian kaum muslimin yang menolak untuk memberikan zakat. Tidak mau memberikan zakat. Maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat menentang kebijakan Abu Bakar ini sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Kaifa tuqatilun nas? Wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah Fa idza qaluha usimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Umar, kenapa engkau mau memerangi manusia? Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, maka terpelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya. Nah, orang-orang yang menolak zakat itu kan sudah mengatakan la ilaha illallah. Jadi harus dipelihara dong. Tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya kecuali dengan haknya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, fa inna zakah haqqul man. Fa wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kata Abu Bakar, kan zakat itu termasuk hak harta yang wajib dikeluarkan dari harta mereka. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, terpelihara darah dan hartanya kecuali dengan haknya. Nah, haknya itu adalah zakat. Kalau haknya tidak, waalaikumsalam, tidak ditunaikan, maka perangi. Lalu Abu Bakar sampai bersumpah, wallahi demi Allah, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka menolak aku untuk menyerahkan seekor anak unta sebagai zakat yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, tapi kepadaku tidak, kepadaku menolak, aku akan perangi mereka karena penolakan tersebut. Hadis ucapan Abu Bakar ini bisa kita temukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Inilah hujjah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan sikap Abu Bakar yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla tersebut, maka terlaksanalah apa yang disebut dengan saddud dhari'ah, menutup pintu-pintu keburukan lain. Saya begitu melihat ada orang yang tidak mau menunaikan zakat diperangi, yang lain enggak berani. Akhirnya yang lain menunaikan kewajiban-kewajiban di zaman Abu Bakar seperti kewajiban yang dulu pernah mereka tunaikan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ba'thul imam ad-du'ata ila Allah taala. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun yaf'alun. كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال في خطبته الا اني والله ارسل امالي اليكم ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم ولكن ارسلهم اليكم ليعلمكم دينكم وسننكم. Di dalam hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad tentang diberinya Ali bendera komando untuk memimpin perang, lalu Ali diwanti-wanti, datangi musuh, lalu ajak dulu mereka kepada Islam dan seterusnya, dalam hadis ini terkandung penjelasan tentang imam yang mengutus para duat, para da'i, orang-orang yang menyeru, mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan oleh Khulafaur Rasyidin. Seperti yang dijelaskan oleh Musnad Ahmad. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu saat Umar berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau bersabda, Ala inni wallahi ma ursilu ummalo ilaikum liyadribu absyarakum wala liyakhudhu amwalakum. Ketahuilah, sungguhnya demi Allah, tidaklah aku mengutus pekerja-pekerjaku kepada kalian untuk memukul-mukul badan kalian, juga tidak untuk mengambil harta-harta kalian. Akan tetapi aku mengutus mereka kepada kalian agar mereka mengajari kalian tentang agama kalian dan tentang sunnah-sunnah Nabi kalian. Jadi Umar mengutus dan diumumkan, aku tidak mengutus mereka untuk memukul, untuk merampas, tapi aku mengutus mereka untuk mendakwahi kalian, mengajari kalian tentang agama kalian. Inilah sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin, mengutus ahli-ahli ilmu untuk mendakwahi awamal muslimin atau orang-orang muslim yang awam. Dari sini kita pun mengetahui bahwa da'i mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia. Penyampaian ilmu itu pasti memberikan motivasi untuk beramal, lebih dari sekedar ajakan. Bukan sekedar ngajak, yuk sholat ke masjid. Ditanya gimana sholatnya, terserahlah pokoknya yang penting sholat aja. Mau benar mau salah gak peduli. Bukan begitu. Kalau yang diutusnya orang-orang bodoh gitu ya, yang tidak berilmu, ikut dakwah yuk, ayo ikut dakwah. Kemana? Ke masjid. Ngajak apa? Ngajak orang sholat. Gimana cara sholatnya? Gak peduli amat. Mau gimana pun terserah. Yang penting sholat. Maka akhirnya mungkin orang-orang yang diajaknya tetap sholat, tapi sholatnya keliru. Yang diutus oleh Nabi dan para sahabat, para khulafaur rasyidin, orang-orang yang berilmunya, karena mengajar, bukan sekedar dakwah, bukan sekedar mengajak, tapi mengajar. Walakin ursiluhum ilaikum liyu'allimukum dinakum wa sunanakum. Aku mengutus mereka kepada kalian agar mereka mengajari kalian tentang agama kalian. Bukan sekedar mengajak kalian untuk melaksanakan agama kalian tanpa diberi ilmu dan penjelasan tentang agama itu. Bukan. Tapi dijelaskan. Beginilah cara sholat yang benar. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan karena sholat itu tauqifi, baku, sudah ditetapkan tata caranya, jumlah rakaatnya, waktunya, segala-galanya oleh Allah dari sononya, maka enggak boleh kita sholatnya sekehendak kita. Enggak boleh kita sholatnya sesuai dengan karangan kita semata-mata. Sesuai dengan enaknya aja lah gimana. Bukan. Tapi harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi menyatakan man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dariku, amalan itu tertolak. Qauluhu fa wallahi li'ay yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib yang menyatakan, demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dirimu, melalui dirimu, oleh kamu orang itu didakwahi, oleh kamu orang itu diajar, akhirnya orang itu dapat hidayah. Tadinya musyrik menjadi ahli tauhid. Tadinya kafir menjadi iman. Tadinya bid'ah menjadi sunnah. Tadinya maksiat menjadi taat. Pokoknya dapat hidayah. Dan dia dapat hidayah itu karena kamu, hai Ali, karena kamu ajari, kamu nasihati, kamu dakwahi. Maka itu jauh lebih baik bagi kamu daripada humran ni'am. Humran ni'am, humar itu artinya jamak dari ahmar. Ahmar itu apa? Merah. Na'am dengan difathahkannya huruf nun dan huruf ain yang muhmalah. Muhmalah itu yang tanpa titik. Dengan titik bukan ain tapi apa? Ghin. Dan disebutnya mu'jamah. Maka na'am itu maknanya adalah unta yang warnanya merah, yang hiya anfasu amwalil Arab, harta orang Arab yang paling berharga, yang paling mahal. Siapapun orang yang memiliki unta merah, dia kaya raya itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepadamu, kepada seseorang melalui kamu karena dakwah kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud hidayah di dalam hadis ini mencakup dua jenis hidayah. Pertama, irsyad wad dilalah. Kedua, taufik. Adapun hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu. Irsyad dan dilalah itu artinya petunjuk, bimbingan berupa ilmu. Diberi petunjuk, diberi bimbingan tentang umpamanya tata cara sholat, keutamaan sholat, istimewanya sholat, dan besarnya dosa kalau meninggalkan sholat. Dijelaskan dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih, dan seterusnya. Akibatnya hati orang itu tersentuh. Yang tadinya tidak sholat, dia jadi muncul keinginan untuk sholat. Nah, ilmu, penjelasan, bimbingan kita kepada orang itu tentang tata cara sholat, tentang keutamaan sholat, itu hidayah irsyad wadilalah karena berupa ilmu. Terus munculnya keinginan dan kemampuan untuk sholat, itu yang disebut dengan hidayah itu taufiq. Dan orang itu memperoleh hidayah dari Allah melalui engkau. Tadinya enggak sholat jadi sholat. Tadinya enggak pernah baca Quran jadi sering baca Quran. Tadinya enggak ke masjid jadi sering ke masjid. Tadinya jarang taklim ikut hadir ke pengajian, sekarang jadi rajin hadir ikut ke pengajian. Tadinya tauhidnya campur aduk, ada syiriknya, ada kufurnya, ada bid'ahnya. Karena ikut ngaji, karena kamu nasihati, karena kamu dakwahi, menjadi lurus, murni dan bersih tauhidnya, tidak ada lagi bercampur syirik, kufur dan bid'ah. Tadinya berkutat dalam dosa dan kemaksiatan, setelah didakwahi kemudian berubah menjadi orang yang ahli taat. Dapat hidayah orang itu, dan hidayah itu didapat oleh orang tersebut, Allah berikan kepada orang tersebut melalui dirimu, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan memiliki unta merah. Salah satu di antara alasan kenapa itu lebih baik, karena perbuatan tersebut melahirkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang tadinya enggak sholat, didakwahi, lalu sholat. Orang itu sholat, dengan sholat yang benar dapat pahala. Kita yang mendakwahi orang tersebut, sehingga orang itu jadi sholat, juga dapat pahala dari sholat orang itu, tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri dengan sholat. Terus kitanya tidur umpamanya, kita sudah sholat tuh. Sebagai kewajiban pribadi bagi diri kita, lalu setelah itu kita tidur. Ketika kita tidur, murid kita sholat. Dalam tidur kita, kita tetap memperoleh pahala. Bukan pahala dari tidur kita, tapi pahala dari sholat murid kita yang kita ajari tata cara sholat sebelumnya. Ngalir itu pahala. Jadi setiap kali orang itu sholat, setiap kali itu pula kita dapat kebagian pahala dari sholat orang itu. Tapi tidak berarti gugur kewajiban sholat bagi diri kita. Enggak. Wah, saya gak perlu sholat lagi tuh, udah diwakili oleh murid saya. Enggak, tetap kita sendiri wajib sholat untuk diri kita kepada Allah SWT. Jadi sholat yang dilakukan murid-murid kita itu tidak mewakili kita, tidak menggugurkan kewajiban sholat bagi diri kita, tidak. Cuma pahala yang dilahirkan dari sholat murid kita itu, kita pun kecipratan kebagian dari pahala sholat dia. Begitu seterusnya sampai walaupun kita mati, tapi ilmu dan dakwah yang kita ajarkan kepada orang-orang yang masih hidup itu masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Selama itu pula pahala mereka mengalir kepada orang yang mendakwahi dan mengajarinya. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, menunjukkan kepada tauhid, tauhid jalan kebaikan dalam Islam, mengajarkan ibadah, ibadah jalan kebaikan dalam Islam, mengajarkan akhlak, mengajarkan semua syariat Islam, maka orang itu akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan yang diajarkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu terus dalam hadis Muslim yang lainnya, Nabi bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu sama pahalanya dengan orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Bayangkan kalau yang kita ajari banyak. Orang yang memperoleh hidayah Allah karena dakwah kita itu banyak umpamanya. Maka semakin banyak pahala yang mengalir ke kita. Selama ilmu yang kita dakwahkan itu masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Hatta walaupun kitanya meninggal masuk lubang kubur, jasad kita pun hancur, maka pahala dari dakwah yang pernah kita lakukan masih tetap mengalir ke alam kubur. Selama dakwah yang kita sebarkan tersebut isinya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Inilah perkataan Nabi SAW yang menyatakan, demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui perantaraan dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kata An-Nawawi, "Wa tashbihu umuril akhirah bi umuri dunya innama huwa litaqarrubi ilal afham, wa illa fadhurratu minal akhirah khairun minal ardi bi asariha wa amthaliha ma'aha." Kata Imam An-Nawawi, adanya tashbih. Tashbih itu penyerupaan, perbandingan atau analogi antara urusan akhirat dengan urusan dunia dalam hadis ini, itu sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman agar lebih bisa difahami. Contoh dalam hadis ini dianalogikannya urusan akhirat dengan urusan dunia, contohnya kata Nabi SAW, kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraan kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu urusan dunia, karunia dan keutamaan, keuntungan di dunia. Nah, keuntungan di akhirat yang diakibatkan karena dakwah yang kita lakukan itu lebih berharga daripada keuntungan dunia berupa memiliki unta merah tadi. Itu hanya sekedar untuk mendekatkan. Mendekatkan, tapi dengan qiyas al-aula. Qiyas aula itu perbandingan yang satunya lebih daripada yang lainnya. Contoh, dalam hadis ini dikatakan kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui perantaraan dakwah kamu, itu lebih baik. Lebih baik, bukan sama baiknya, bukan, tapi lebih baik dibanding apabila kamu memiliki unta merah. Nah, dengan gambaran seperti ini terbayang, unta merah aja begitu menggiurkan, apalagi lebih dari itu untuk kehidupan di akhirat. Nah, ini sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman orang. Padahal yang sebenarnya nilai keuntungan di akhirat jauh lebih berharga daripada keuntungan seluruh dunia beserta isinya. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunat yang dilakukan sebelum subuh itu khairul laka minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa demikian? Karena dunia dan isinya fana. Apa arti fana? Rusak, hancur. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang ada di alam dunia ini fana. Fana itu rusak. Karena itulah dunia sebesar apapun, sebanyak apapun, baik harta atau jabatan atau pangkat atau popularitas, pasti ada akhirnya. Harta ada habisnya. Jabatan juga ada masa akhirnya. Setelah masa akhirnya tersebut dilalui, masuk masa pensiun. Ada gak orang yang seumur hidupnya gak pernah pensiun dari jabatannya? Gak ada. ABRI sudah bintang 4 sudah. Ya, setelah bintang 4 kesananya Purnawarman, PRN apa? Purnawirawan, bukan Purnawarman, Purnawirawan. Pensiun sudah. Setelah Purnawirawan terus berlanjut gelar berikutnya ALM. Almarhum. Paling begitu. Ada akhirnya selalu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Itulah semua. Adapun akhirat, sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengutip sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya salah seorang di antara kalian memiliki dunia beserta isinya, seluruh ada yang ada di dunia itu tergenggam di tangannya, baik kekayaannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Lalu dengan semua kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya itu, dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik bagi dia daripada apa yang ada dalam genggaman kedua tangannya. Satu kalimat alhamdulillah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa penyebabnya? Penyebabnya kalau dunia dan isinya suatu saat hancur. Kalau toh tidak hancur atau hancurnya masih lama, kitanya yang memilikinya hancur duluan, ya, mati duluan. Tapi pahala dan ucapan alhamdulillah yang terucap dari mulutnya ini akan abadi, terus terbawa sampai akhirat. Karena itulah dunia ini semu. Dunia ini sesuatu yang sangat-sangat-sangat rapuh dan hanya sekedar untuk gurauan dan main-main. Lihat Al-Quran surah Al-Hadid, Allah menyatakan i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal awlan kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatu thumma yahij fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadidun wa magfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah bahwa dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan saling bangga-bangga antar sesama kalian, bangga dengan harta, bangga dengan pangkat, jabatan, popularitas. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan anak-anak. Itu seperti kamatsali ghaithin a'jabal kufara nabatu, seperti air hujan yang jatuh menimpa tanah bumi, lalu tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan itu a'jabal kufara nabatu, mengagumkan para penanam, berbuah bagus, berbunga, berbuah, panen. Setelah itu apa? Thumma yahiju. Setelah itu layu. Fatarahu musfarra. Lalu kamu lihat daunnya menguning. Thumma yakunu hutama. Lalu setelah itu mati. Itulah dunia. Ada masa di saat orang kagum kepada kenikmatan dunia. Sebagaimana kagumnya para petani terhadap hasil tanamannya yang tumbuh subur. Setelah masa panen tiba, apakah tanamannya dipertahankan? Tidak. Setelah itu layu, menguning, mati. Itulah dunia. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa magfiratun minallahi wa ridwan, sedangkan di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ampunan serta keridhaan Allah. Mana yang dipilih? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang menipu. Anggap umpamanya masa-masa fana dan musnahnya harta itu masih lama, ratusan atau ribuan tahun. Apakah kita bisa menikmatinya ratusan tahun atau ribuan tahun seusia adanya harta itu? Tidak. Usia kitanya. Anggap kita 100 tahun. Apakah 100 tahun itu kita bisa menikmati? Enggak. Masuk usia 60-70 tahun itu sudah banyak yang kerasa. Mau jalan-jalan menikmati indahnya pemandangan, matanya sudah bolor. Mau menikmati umpamanya segarnya udara, ini baru kena angin dikit udah batuk-batuk, bersin-bersin gitu ya. Mau jalan-jalan kesana kemari, ini kaki sudah nyorocot tuurna, sudah gemeter gitu ya. Mau menikmati makanan-makanan yang nikmat, yang enak, ini sudah ompong, gak bisa ngunyah lagi gitu ya. Mau umpamanya nikah dengan para ABG yang cantik, lututnya sudah gak kuat. Oleh karena itu, maka tidak bisa lagi dinikmati kekayaan yang melimpah yang dimilikinya kalau usianya sudah setua itu. Yang ada usia 60 tahun ke atas, umpamanya katakanlah usianya 100 tahun, 40 terakhir itu nunggu-nunggu ajal tiba. Bukan lagi kecenderungannya menikmati kenikmatan dunia, bukan sama sekali. Itulah dunia. Sedangkan pahala yang dilahirkan dari amalan yang soleh itu terus abadi sampai ke akhirat. Makanya kata Nabi SAW, seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Wa fihi fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid Wa jawazul halaf alal khabari wal futya walau lam yustakhlaf. Di dalam hadis ini pun terkandung penjelasan bahwa orang yang memberi petunjuk kepada orang lain merupakan orang yang sangat utama. Karena tadi keutamaannya sudah dijelaskan. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya bersumpah untuk menyampaikan sebuah kebaikan sekalipun dia tidak diminta untuk bersumpah. Seperti Nabi SAW setelah memberikan bendera komando kepada Ali bin Abi Thalib, lalu memberikan beberapa wejangan di antara dakwahi mereka, ajak mereka kepada Islam, lalu oleh Nabi SAW dipertegas, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena dirimu. Nah, Nabi bersumpah. Padahal tidak diminta untuk bersumpah oleh siapapun. Kedua, andai Nabi tidak bersumpah pun pasti orang-orang akan percaya kepada ucapannya, ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran bolehnya bersumpah untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Saking yakinnya kita kepada isi kebenaran tersebut, sekalipun tidak diminta untuk bersumpah. Dan Nabi SAW sering bersumpah, bukan hanya sekali dua kali, sering kali tiga kali untuk menyampaikan sesuatu, sekalipun tidak dimintai untuk bersumpah. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali beliau menyatakan itu. Padahal tadinya enggak bicara apa-apa, ujug-ujug aja. Atau para sahabatnya kaget. Man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu? Sampai tiga kali Nabi bersumpah. Kata beliau, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Oh, orang yang suka ngeganggu tetangga itu yang kata Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya diawali oleh sumpah, ya diulang tiga kali lagi. Ini menunjukkan saking benernya apa yang beliau ungkapkan sampai disertai sumpah dan diulang sampai tiga kali. Dan banyak hadis yang seperti ini yang menunjukkan dibolehkannya bersumpah sekalipun tidak dimintai oleh orang lain untuk bersumpah, dan sekalipun walaupun tanpa sumpah pasti akan dipercaya omongannya karena kejujurannya. Tetapi dibolehkan bagi kita untuk bersumpah untuk menyampaikan sesuatu yang penting, yang kita yakini kepentingan dan kebenarannya, sekalipun tidak dimintai untuk bersumpah oleh siapapun. Inilah penjelasan hadis yang terakhir dalam bab ini, dan selesailah penjelasan dari bab ini, sehingga insya Allah hari Jumat yang akan datang kita masuk kepada bab tentang tafsir Tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Kita masih punya cukup banyak waktu untuk bertanya jawab, dan untuk tanya jawab ini dipersilakan kepada akhi Fawas untuk memandu pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Dipersilakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda, kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami akan berikan kesempatan via telepon 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543. Satu penanya yang pertama kami angkat dari telepon di kesempatan sore hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Pak Holil dari Jonggol. Silakan Pak Holil. Bagaimana ada acara kematian di sebelah rumah? Halo, mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radionya Pak ya. Bagaimana bagaimana antara kematian di sebelah rumah kita ikut acara-acara kalian itu bagaimana situasinya? Bagaimana sikap ketika ada yang meninggal, kemudian ada diselenggarakan perayaan kematian begitu Pak ya? Ya, dan tetangga. Ya. Baik, baik Bapak. Terima kasih ya, atas pertanyaannya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak di Jonggol bertanya bagaimana kalau ada tetangga yang meninggal, lalu keluarga dari tetangga yang meninggal tersebut melaksanakan ritual-ritual kematian 1-7 nanti ke-40, ke-100, ke-1000 gitu ya. Bagaimana sikap kita? Baik, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang bagus untuk dijawab secara to the point dan instan. Tapi ini menyangkut sikap hidup kita dalam bermasyarakat. Pertama, kepada Bapak penanya di Jonggol tadi, dan juga ikhwan dan ahwat para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Pertama, kita wajib mengaplikasikan akhlak Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ramah, kita peduli, kita selalu memperhatikan kesulitan orang dan menolong semampu kita dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan pikiran. Bila ada yang sakit kita tengok, bila ada yang meninggal kita yang pertama kali ikut mengurus jenazahnya dengan cara-cara Islam yang sesuai dengan sunnah, menghibur keluarganya dengan hiburan-hiburan yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dan apabila ada umpamanya seruan dari Pak RT, Pak RW untuk kerja bakti, kita orang yang paling pertama menyambut seruan itu, tidak hanya keluar tenaga dan peralatan, kita juga keluar uang untuk konsumsi kerja bakti dan seterusnya dan seterusnya, sehingga masyarakat sekitar kita mengenal kita sebagai orang yang peduli lingkungan, peduli kepada tetangga, selalu membantu dan menolong, ramah kepada setiap orang. Dan jangan lupa masyarakat juga harus mengenal kita sebagai orang yang loyal kepada aturan syariat Islam. Salat berjamaah dipelihara setiap waktu gitu ya. Kemudian baca Al-Quran, kemudian adanya pengajian-pengajian, kitalah yang menjadi pelopornya. Nah, sehingga apabila masyarakat sudah mengenal kita demikian, masyarakat sudah mengenal kita sebagai orang yang taat kepada ajaran Islam, orang yang ramah, orang yang peduli, orang yang suka menolong membantu, suatu saat datang umpamanya tagihan. Tagihan apa? Tagihan sumbangan untuk acara yang menurut ajaran Islam itu terlarang. Lalu kita tidak memberikan sumbangan apapun. Padahal kita sebelumnya dikenal sebagai orang yang dermawan, suka bantu orang. Apakah RT RW itu akan menuduh kita pelit, bakhil? Tidak, karena kita memang Islam yang dermawan. Pasti RT RW akan husnudzon kepada kita, tidak memberinya kita sumbangan kepada kegiatan tersebut bukan karena pelit, tapi pasti karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedikit dua dikit mungkin diomongkan mungkin, tapi itulah bagian dari risiko memegang sebuah kebenaran. Demikian juga kalau suatu saat tetangga meninggal, ya, keluarganya mengadakan acara-acara tahlilan dan seterusnya, lalu kita tidak ikut karena berpegang teguh kepada prinsip bahwa ngumpul-ngumpul di rumah orang yang kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sama dengan niyahah. Niyahah itu meratap, dan meratap termasuk amalan jahiliyah, dan meratap itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naiha idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang suka niyahah atau meratap, apabila dia tidak tobat sebelum matinya maka akan diazab dengan azab yang sangat-sangat super pedih gitu ya. Dan itu kita tidak ingin terkena dengan hadis tersebut. Kita tidak ingin apa dibenci oleh Allah dan Rasulnya karena melanggar syariatnya, lalu kita tidak datang. Saya yakin kalau selama ini citra kita sudah baik, citra kita sebagai orang yang dermawan, yang peduli, yang kepada lingkungan, yang peduli kepada tetangga, yang suka membantu, suka menolong, pas ada yang kematian kita tidak hadir, pasti mereka akan memakluminya. Saya yakin itu. Nah, oleh karena itulah, maka harus dibentuk citra yang bagus sebagai seorang muslim di tengah masyarakat. Tapi bayangkan, kalau selama ini kita dengan tetangga jelek, buruk, ya, kita umpamanya jutek, judes kata orang Sunda mah ya, ketemu gak salam, ditegur gak nyaut gitu ya. Ada seruan kerja bakti kita gak peduli gitu ya. Ada orang tetangga yang sakit, cuek aja kayak bebek, kayaknya mau susah mau enggak itu bukan urusan saya, kayaknya gitu. Kita dikenal orang pelit, kita dikenal orang jutek, kita dikenal sebagai orang yang tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli kepada kesulitan orang, umpamanya. Suatu saat kita diundang tahlilan lalu tidak hadir, pasti dasar teroris, pasti begitu. Karena apa? Karena sebelumnya masyarakat sudah memendam ketidaksukaan kepada kita karena keburukan akhlak kita. Ditambah penampilan kita yang serem, ditambah dengan sikap kita yang selalu kontradiksi dengan masyarakat pada umumnya umpamanya, maka itu memperparah kebencian mereka kepada kita. Jadi jawaban kita kepada Bapak dari Jonggol tadi, tunjukkan akhlak yang mulia ke tengah masyarakat, bangun citra bagus sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia dan dermawan, perhatian, dan tetaplah berpegang teguh kepada prinsip yang kita yakini tentang kebenaran sunnah, sekalipun dengan risiko mungkin ya sekali dua kali diomongin orang, tapi setelah berkali-kali kita bersikap begitu dengan tetap menjaga kemuliaan akhlak, menjaga keramah tamahan, kepedulian, kedermawanan kita di luar momen-momen tadi, maka insya Allah nanti masyarakat akan memakluminya dengan sendirinya. Bahkan tak mustahil satu dua orang mulai mengikuti sikap kita, akhirnya seluruh masyarakat di sekitar tetangga kita akan mengikuti sikap kita. Demikian Bapak di Jonggol, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan, dan terima kasih untuk Pak Khalil di Jonggol atas pertanyaannya. Satu penanya kembali kami angkat, Ustaz, dari Saudara Miftah di Jakarta. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang karyawan swasta. Saya terima gaji dan juga bonus, tapi juga ada sewaan mobil di rumah saya. Saya ingin tahu dan penjelasannya tentang zakat yang harus saya keluarkan dan besarnya berapa. Demikian Ustaz, terima kasih. Barakallahu. Nah, terima kasih untuk Pak Miftah. Kawas, gimana? Ya, baik, Pak Miftah adalah merupakan karyawan swasta. Beliau memiliki gaji dan bonus, kemudian juga ada sewa mobil di rumah beliau yang beliau miliki. Yang jadi pertanyaan, seberapa besarkah zakat yang bisa atau yang beliau harus tunaikan dari apa yang beliau dapatkan? Baik, Pak Miftah di Jakarta, beliau karyawan sebuah perusahaan swasta, dapat gaji dan kadang dapat bonus, terus ada penghasilan lain yaitu rental mobil gitu ya, penyewaan mobil di rumahnya. Pertanyaan, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Pertama, Bapak, untuk pekerjaan Bapak sebagai karyawan di sebuah perusahaan, termasuk bonus yang didapat, itu tidak terkena zakat. Karena itu sebuah profesi. Adapun usaha Bapak rental mobil, ya mungkin itu terkena dengan zakat, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara mengantisipasinya dan menghitung tentang zakatnya tersebut? Pertama begini Bapak, di Radio Roja ini ada materi khusus menyangkut masalah fiqih ya, termasuk fiqh zakat. Dan di Radio Roja ini ada yang lebih ahli daripada saya tentang masalah fiqih, ada siapa aja, nanti mohon Bapak tanyakan ya kepada ustaz yang mengasuh urusan masalah fiqih muamalah termasuk tijarah ini ya. Demikian saja Bapak, mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara rinci. Silakan ditanyakan kepada ustaz lain, nanti mungkin Akhi Fawas akan menyebutkan materi fikih tersebut diasuh oleh siapa, hari apa dan jam berapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih ustaz atas jawabannya, dan untuk Pak Miftah tetap di 756 AM nanti insyaallah kami akan sampaikan ya, info dari kajian yang ustaz sampaikan tadi. Baik ustaz, kami angkat untuk yang berikutnya dari pesan singkat dari dua penanya yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan sebuah nas hadis yang di kajian tadi sempat saya dengar ustaz sampaikan bahwasannya ketika perang Khaybar Rasulullah SAW bersabda bahwa esok akan kuserahkan panji ini kepada seseorang, kemudian Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya, ia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Kemudian ternyata yang mendapatkan amanah tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang jadi pertanyaan dari hadis ini, banyak di antara kaum muslimin dan juga yang terpengaruh kepada dari syubhat yang disampaikan oleh golongan Syiah yang menjadikan atau memberikan kelebihan tersendiri kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan bahkan di antara mereka ada yang meyakini bahwasannya amanah untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Apakah pernyataan dari mereka ini benar, dan bagaimana memberikan jawaban dari hal ini? Terima kasih ustaz. Ya, barakallahu fik bapak penanya. Ada yang pertanyaan hadis tentang diberikannya panji komando kepada Ali bin Abi Thalib oleh sebagian kaum muslimin dijadikan sebagai dalil tentang Ali lebih utama dibanding sahabat-sahabat lainnya, dan ini pun merupakan isyarat bahwa Ali lah yang lebih berhak untuk memangku jabatan khilafah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding Abu Bakar atau Umar. Ada yang berpemahaman dan berkoar-koar mendakwahkan pemahaman ini. Apakah benar? Taib. Hadis ini tidaklah diragukan lagi sebagai hadis yang menjelaskan tentang salah satu di antara seabreg keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tapi penjelasan yang menjelaskan keutamaan seperti yang dimiliki oleh Ali juga dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya dalam konteks yang lain, dalam bentuk yang lain, oleh Umar bin Khattab umpamanya radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya Allah tidak mengutusku sebagai nabi, pasti Umarlah yang diutus. Seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Umar, apabila kamu berjalan di suatu jalan, maka setan akan mengambil jalan lain yang berbeda dengan jalan yang kamu lalui. Oleh karena itulah, maka Umar memiliki keutamaan lain yang juga tidak dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi ada enggak orang yang menyatakan bahwa hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa Umarlah yang lebih layak untuk menjadi khalifah dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Coba lihat keutamaan Utsman yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar, Umar dan Ali. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di kamar Aisyah radhiyallahu anha dengan betisnya yang terbuka, menurut sebagian riwayat pahanya terbuka. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq minta izin, lalu diizinkan masuk, dan Nabi masih dalam posisi demikian, ngobrol dengan paha terbuka. Datanglah Umar bin Khattab, minta izin masuk. Diizinkan dan Nabi tidak mengubah posisinya. Datanglah Uthman bin Affan, minta izin masuk. Lalu Nabi SAW bangkit dan menutupi pahanya. Lalu mengizinkan Uthman masuk. Ini keutamaan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau berbaring sambil terbuka paha. Abu Bakar masuk, tidak berubah. Umar masuk, tidak merubah posisi. Tapi kenapa Uthman masuk, engkau merubah posisimu? Apa kata Nabi SAW? Tidakkah aku merasa malu kepada orang yang para malaikat pun merasa malu kepada orang ini? Yaitu siapa? Uthman bin Affan. Ini kelebihan Uthman bin Affan. Tapi kenapa tidak dikatakan dari hadis ini sebenarnya Uthmanlah yang lebih lebih berhak untuk menjadi khalifah dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itulah, maka setiap hadis yang menjelaskan keutamaan salah satu sahabat tidak bisa langsung difahami bahwa sahabat tersebut adalah sahabat yang lebih layak untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat. Hanya karena itu, hanya karena kelebihan di satu sisi saja. Padahal sahabat-sahabat yang lainnya selain dia memiliki keutamaan di sisi-sisi yang lainnya. Dan Abu Bakar dalam banyak hadis lebih banyak lagi keutamanya dibanding yang lainnya. Oleh karena itulah, maka siapa yang lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa langsung ditarik kesimpulan hanya dari satu dua hadis yang menjelaskan tentang satu atau dua keutamaan seorang sahabat. Ya, tapi hadis ini jelas menjadi salah satu dalil tentang keutamaan dan keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang mengisyaratkan Ali lah yang lebih utama menjadi khalifah sepeninggal Nabi, bukan Abu Bakar atau Umar. Enggak bisa seperti itu. Terus ada lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, "Tahukah engkau hai Ali bahwa kedudukanmu di samping aku tak ubahnya seperti kedudukan Harun di samping Musa." Nah, sebagian kaum muslimin ada yang menyatakan hadis ini mengisyaratkan bahwa yang harus menjadi khalifah sepeninggal Nabi itu adalah Ali katanya, sebagaimana Harun menjadi pengganti bagi Musa. Ini sudah dijawab secara telak oleh para ulama. Duluan mana meninggalnya Musa dan Harun? Duluan Harun. Dan Harun tidak menggantikan posisi Nabi Musa seusai Nabi Musa wafat, enggak. Justru yang menjadi pengganti Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat adalah Syah bin Suja, bukan Nabi Harun. Nabi Harun lebih duluan meninggalnya daripada Nabi Musa. Sehingga kalau umpamanya dari hadis tadi dianggap bahwa Ali lebih berhak jadi khalifah setelah Nabi wafat dibanding Abu Bakar hanya karena dari hadis bahwa Ali kedudukannya di samping Nabi seperti kedudukan Harun di samping Musa, gak bisa diterima. Karena apa? Karena Harun tidak menggantikan posisi Nabi Musa sepeninggal Nabi Musa wafat. Yang menggantikannya adalah Syah bin Suja, dan Harun meninggal sebelum Nabi Musa wafat. Walhasil, ya, bila ada satu hadis yang menjelaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam satu sisi, maka hadis itu tidak bisa langsung dijadikan sebagai hujjah untuk menunjukkan bahwa Ali lah yang lebih layak untuk menjadi khalifah dibanding Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi hadis itu hanya menunjukkan Ali sangat unggul dan utama di bidang itu, tetapi tidak di bidang-bidang yang lainnya, dan para sahabat memiliki keunggulan di bidang lain yang juga tidak dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk menetapkan siapa yang lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi, itu harus komprehensif. Harus dari berbagai macam sisi dan segi mengumpulkan ayat dan hadis, serta kesepakatan para sahabat, dan bukti nyata Ali bin Abi Thalib sendiri tidak berkeberatan Abu Bakar, Umar, dan Utsman menjadi pendahulu beliau dalam hal kekhalifahan dan tetap mengakui kekhalifahan itu dan mentaati tiga khalifah awal ini. Ya, wallahu alam bissawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Masih kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang tidak menyebutkan nama. Beliau menyebutkan bahwasannya ada satu hadis yang bermakna, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hadis ini dijadikan pula oleh sebagian orang-orang kafir yang menyatakan bahwasannya Islam disebarkan dengan kekerasan dan dengan perang. Apakah bagaimanakah upaya atau jawaban bagi mereka untuk memberikan bantahan terhadap makna atau tafsir atau faidah dari hadis yang tadi saya sebutkan? Terima kasih, Al-Ustaz. Iya, ada pertanyaan yang menyatakan dari hadis Nabi SAW yang menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Sampai akhir dari hadis itu. Hadis itu sahih benar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan beberapa lafaz yang berbeda-beda, tapi keseluruhannya maknanya sama dan seluruh hadis itu sahih yang menyatakan bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sebagian orang kafir dari hadis ini menyatakan hadis ini menjadi bukti bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Siapa yang tidak mau masuk Islam maka diperangi. Kan begitu kesannya. Iya, jawaban dari tuduhan tersebut, pertama, nanti sebelum kita mengupas makna dari hadis ini, lihat sejarah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adakah pedang terhunus bagi orang kafir ketika beliau dakwah, baik ketika di Mekah maupun setelah di Madinah? Itu pertama. Kedua, peperangan yang terjadi semasa Nabi SAW itu disebabkan karena apa? Apakah karena Nabi yang memulai atau siapa? Lihat perang Badar. Perang Badar terjadi bukan karena Nabi yang memulai, tapi karena penyerangan orang-orang kafir yang terlalu percaya diri dengan kemampuan dan kekuatannya, karena jumlahnya lebih banyak, persenjataannya lebih lengkap, perbekalannya lebih banyak, sedangkan kaum muslimin cuma 300 orang. Mungkin enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai perang dengan kekuatan yang minim menghadapi kekuatan yang lebih besar, lebih dari 3 kali lipat dari kekuatannya? Mustahil. Sejarah membuktikan orang kafir. Demikian juga perang Uhud, demikian juga perang Ahzab, demikian juga perang-perang yang lainnya bukan diawali oleh aksi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir, tapi adalah sebaliknya. Sejarah tersebut ya, itu jelas menjadi bukti yang nyata bahwa penyebaran Islam dan masuknya manusia ke dalam Islam bukan di bawah ancaman pedang, tapi justru karena keyakinan yang mendalam tertancap kuat di dalam hati mereka. Itu saja sudah cukup membantah bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan pedang terhunus di tangan kanan sementara tangan kirinya memegang Al-Quran. Enggak seperti itu. Adapun pertama, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan syahadat la ilaha illallah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini dalam konteks dakwah, ini dalam konteks dakwah, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memerangi manusia dalam hal ini tidak selalu memeranginya dengan pedang, enggak sama sekali. Memerangi bisa dengan lisan, memerangi bisa dengan sikap, memerangi dengan berbagai macam cara sebelum dengan senjata yang memang menjadi jurus pamungkas dalam langkah dakwahnya. Jihad ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sudah diperintahkan oleh Allah sejak di Mekah. Tapi jihadnya dengan apa? Bukan dengan pedang, tapi dengan hujjah, dengan ilmu, dengan dakwah. Itu adalah perang, itu adalah jihad. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ketika membahas masalah jihad, beliau menyatakan bahwa jihad yang pertama kali dilakukan oleh Rasul dan kaum mukminin adalah jihad dengan lisan berupa dakwah kepada orang kafir di saat kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan jihad dengan senjata. Kepada orang kafir terus. Gitu ya. Kemudian yang keduanya, setelah umpamanya jihad dengan lisan ini terlalui gitu ya, kemudian kaum muslimin memiliki power dalam arti kekuasaan, dalam arti kekuatan militer dan seterusnya, maka jihad dengan lisan itu diawalkan. Ajak dulu kepada Islam. Seperti perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar tersebut. Setelah kata Nabi, kamu masuk diam-diam, terus sebelum menyerang ajak dulu mereka kepada Islam. Kalau sudah diajak kepada Islam, dakwah sudah masuk, mereka tidak mau juga memasuki Islam, gitu ya, maka tawari untuk membayar upeti terlebih dahulu. Dan upeti ini dibutuhkan untuk apa? Biaya perlindungan. Kalau bayar upeti, mereka dilindungi. Siapa yang memeringi mereka diperangi juga oleh kaum muslimin, musuh mereka tersebut. Siapa yang menyakiti mereka, mereka akan dibela, dan yang menyakitinya diserang atau diberikan tindakan hukuman sesuai dengan tindakan yang setimpal dengan mereka. Itu seperti itu. Ya. Oleh karena itulah, maka makna muqatalah, makna jihad atau mujahadah itu bertahap sesuai dengan keadaan. Dan tidak pernah ada orang yang masuk Islam karena takut dengan pedang kaum muslimin. Enggak. Semua orang yang masuk Islam, mereka masuk Islam itu karena meyakini kebenaran dari ajaran Islam dan kebatilan akidah yang awalnya diyakini oleh dia. Agama lamanya diyakini, oh ini sudah enggak benar. Lalu melihat Islamlah ternyata yang benar. Coba tunjukkan negara mana, orang mana, hadis mana, atau sahabat mana yang dulu mereka masuk Islam karena terpaksa di bawah ancaman pedang, maka tidak akan ada sama sekali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Berikutnya kita angkat masih dari telepon di 0218236543. Sudah ada Pak Selamat, kita coba untuk menyapa. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Selamat di mana Pak? Di Cibubur. Di Cibubur, silakan Pak. Mohon ini keluar dari tema. Iya. Saya mau menanyakan tentang apa kredit rumah itu, Ustaz. Tentang muamalah lagi ya. Iya. Gitu. Iya, bagaimana itu, Ustaz? Terlalu jauh ya. Menyimpang ini. Baik. Sekali lagi Bapak, ya, mohon maaf untuk terima kasih fikir, Pak Selamat. Tanyakan kepada Ustaz yang memang mutakhasis di bidang fikih ya. Kita lewat dulu Fawas dan ya, mohon maaf kepada Bapak tadi. Insyaallah ya, nanti akan terjawab oleh ahlinya Pak ya. Silakan lagi Fawas. Nah, terima kasih, dan sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dan untuk Anda yang akan bertanya, mohon untuk disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini terkait dengan akidah. Dan kami angkat kembali untuk berikut dari telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana? Ya Ustaz, dari hamba Allah di Tanjung Enim. Iya, silakan. Ustaz, Anda ingin bertanya. Ortu Ana sekarang bekerja sebagai pengurus masjid Ustaz, dan sebentar lagi itu akan diadakan acara maulid. Bagaimana sikap orang tua Ana itu Ustaz? Dan sebenarnya orang tua Ana itu tidak tahu bahwa maulid itu kan enggak boleh Ustaz ya. Nah, tapi bagaimana sikap orang tua Ana untuk menjelaskan kepada orang lain karena orang tua Ana sebagai pengurus masjid. Terus ya, yang kedua, cukup satu saja. Terima kasih. Oh, iya, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seorang ukhti di Tanjung Enim, Sumatera Selatan bertanya, ayahnya pengurus masjid. Saya nggak tahu apakah DKM atau hanya pengurus biasa atau hanya yang bersih di masjid. Wallahu a'lam. Yang jelas di masjid tersebut akan diadakan sebuah kegiatan yang tidak disyariatkan oleh ajaran Islam. Lalu bagaimana sikapnya? Taib. Ini juga pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama tentang kematian tadi ya. Sebagai pengurus masjid, suburkan, makmurkan masjid dengan dakwah-dakwah sunnah, dengan kajian-kajian, ceramah-ceramah yang membahas tentang tauhid yang lurus, akidah yang benar, bagaimana berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, bagaimana untuk mengaplikasikan syariat Islam, bagaimana untuk menjauhi segala penyimpangan, baik penyimpangan tersebut berupa kemusyrikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan, begitu. Sehingga kalau umpamanya jamaahnya sudah didakwahi dengan dakwah-dakwah sesuai dengan sunnah, saya yakin baik pengurus ataupun jamaahnya tidak akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di masjidnya yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Kedua, ya, Kalau umpamanya posisinya itu bukan sebagai ketua DKM, dia hanya seksi sibuk umpamanya, tidak menjadi penentu kebijakan di masjid tersebut, kemudian penentu kebijakannya menyelenggarakan acara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dilakukan? Pertama, prinsip awal, kita tidak boleh untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang secara syariat itu dianggap menyimpang. Melibatkan diri artinya ta'awun alal ismi wal udwan. Allah menyatakan wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kalian dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan kalian bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, kalau sesuatu kegiatan, sesuatu amalan dianggap salah, keliru dan menyimpang dari syariat Islam, maka kita sama sekali tidak boleh terlibat di dalamnya. Kalau kita tidak mampu untuk menghilangkannya, maka jangan sampai kita melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Itu prinsip awal. Terus timbul pertanyaan, pasti ada efek. Bagaimana mensikapi sikap dan respon pengurus yang lain dan jamaahnya, ya gitu ya. Ada banyak alternatif, Pak. Pertama, kalau Bapak tidak mampu menegakkan sunnah di masjid yang Bapak menjadi pengurus dalamnya, cobalah cari masjid lain yang kira-kira sefaham, yang kira-kira menegakkan sunnah dan berupaya membersihkan masjid itu dari bid'ah dan penyimpangan. Kalau ada, terlibatlah kita di sana. Walaupun ini mengandung risiko, pasti nanti masjid yang pertama itu keki kepada kita, itu sebuah risiko ya. Asal sekali lagi kita imbangi ya dengan kemuliaan akhlak dalam kehidupan keseharian kita kepada tetangga, kepada jamaah masjid lain, itu tetap kita tunjukkan kemuliaan akhlak, bersikap ramah, bersikap peduli dan perhatian. Maka kalau toh ada perbedaan sikap atau pendapat antara kita dengan mereka, insya Allah mereka akan segan untuk menunjukkan kekerasan dan kebencian hati mereka secara terang-terangan. Selama kitanya baik di dalam mensikapi pergaulan antara kita dengan mereka dalam kehidupan keseharian kita. Begitu Bapak, jadi pada prinsipnya kalau itu dianggap menyimpang dan salah, janganlah kita melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari telepon kembali, sudah ada Pak Budi di Gunung Putri. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada hadis yang berbunyi yang artinya sesungguhnya Allah akan mendukung dalam kurung mengokohkan agama ini Islam dengan perantaraan seorang yang durhaka. Itu mutafak alai. Nah, tapi enggak ada nomornya. Nah, itu kalau hadisnya derajatnya gimana? Terus seorang yang durhaka itu apa maksudnya gitu? Yaitu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Bapak, hadis tadi muttafaqun alaih itu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sama. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan sanad A, B, C, D, E umpamanya. Imam Muslim juga dengan sanad A, B, C, D, E. Jadi sama sanadnya, sehingga sanad yang hadisnya hadis yang sanadnya seperti itu disebut hadis yang muttafaqun alaih. Kadang-kadang hanya disebut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi tidak muttafaqun alai. Maknanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan sanad A, B, C, D, tapi Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dengan sanad E, F, G, H, I umpamanya. Beda sanad, tapi dua-duanya sahih. Maka itu tidak disebut muttafaqun alai, tapi disebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi setiap muttafaqun alaih pasti riwayat Bukhari dan Muslim, tapi tidak setiap yang riwayat Bukhari Muslim itu disebut muttafaqun alaih. Tapi baik muttafaqun alaih maupun Bukhari dan Muslim, dua-duanya sahih. Jadi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Adapun makna bahwa Allah akan menolong agama ini melalui orang-orang yang fajir, fajir alias durhaka, maknanya ya, bahwa kadang-kadang ada orang yang ahli maksiat, orang itu orang durhaka. Tetapi loyalitas dan komitmen dia kepada ajaran Islam itu tinggi apabila aspek yang menurut dia sangat prinsipil itu diutak-atik oleh orang lain, oleh orang kafir. Coba lihat ya, ketika Nabi Muhammad SAW dihina melalui media, di Denmark atau melalui film di Belanda umpamanya, muncul film atau karikatur yang isinya mengisyaratkan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah yang marah hanya kiai saja, hanya ustadz saja, hanya para santri saja, hanya orang-orang yang rajin ngaji saja? Enggak. Orang-orang yang enggak pernah sholat pun, tukang mabok, tukang judi, tapi dia muslim, marah itu. Marah sekali. Nah, ini menunjukkan dukungan mereka kepada ajaran Islam di saat ajaran Islam itu disentil pada aspek-aspek yang prinsipil, yang fundamental oleh orang kafir. Akan bangkit, ya. Oleh karena itulah, maka Allah kadang-kadang menguatkan ajaran Islam termasuk dakwah ini melalui perantaran orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang kadang-kadang melalaikan kewajiban dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa zaman, sekalipun tidak mutlak setiap orang fajir, orang durhaka pasti akan menguatkan ajaran Islam. Tidak, tapi kadang-kadang Allah menguatkan agama ini melalui dukungan orang-orang yang ahli maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, silakan Fawas. Baik, terima kasih, dan kami angkat untuk pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini, masih dari telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada subhat yang mengatakan bahwa perayaan maulid Nabi itu dianjurkan. Di antaranya dengan ada seorang murid dari pesantren yang selalu katakanlah mencari-cari perbedaan di antara ahlu sunnah salafus soleh. Berdasar dengan surat Ibrahim ayat 5 yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi Musa pun ada tanda-tanda untuk mengingat kejadian-kejadian penting sebagai wujud rasa syukur. Kemudian dengan hadis yang diberitakan oleh Muslim, ya dari yang diberitakan oleh Abdullah bin Umar, mengatakan bahwa hari 10 Asyura diperingati oleh umat Nabi Musa dan Rasulullah pun mengikuti. Dengan berdasarkan itu, mengutip dari perkataan Al-Hafiz Imam Ibnu Asqalani mengatakan bahwa peringatan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa semua bid'ah adalah sesat. Mohon penjelasan dari Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bapak penanya tadi menyatakan, katanya ada orang yang mengatakan bahwa peringatan maulid itu dianjurkan. Saya katakan bukan hanya dianjurkan, bahkan diperintahkan. Tapi pertanyaan, siapa yang menganjurkannya dan siapa yang memerintahkannya? Itu banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz, orang-orang mengatakan itu bagus untuk dia. Iya, tapi kita lihat siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang. Kalau yang melarang jelas para ulama. Nah, adapun yang menjadi dalil, orang tadi menyatakan pertama, Nabi Musa alaihi salatu wassalam seringkali memperingati kejadian-kejadian tertentu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas kejadian itu. Kedua, katanya hari Asyura diperingati oleh Nabi Musa, kemudian Nabi SAW pun ikut juga memperingati. Ketiga, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan perayaan maulid itu bid'ah hasanah. Itu tiga dalil. Baik. Pertama ya, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam memperingati kejadian-kejadian penting itu benar. Tapi yang dimaksud memperingati di sana mengingat. Dan kadang-kadang mengungkit kejadian itu dengan berpidato di tengah umatnya, bukan merayakan dengan perayaan ritual tertentu. Mengingat-ingat kejadian masa lalu lalu diambil ibroh dan pelajarannya, iya itu harus. dan itu sesuatu yang bisa memberikan faedah yang besar kepada kita. Itu yang dimaksud adalah mengingat. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa samaa wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam kejadian-kejadian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati, gitu ya. Nah, mengingat-ingat dan mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu itu bukan berarti memperingati kejadian itu dengan ritual tertentu. Harus dibedakan antara mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu dengan memperingati dengan ritual-ritual tertentu yang diada-adakan. Itu dua hal yang berbeda. Kedua, Nabi Musa memperingati hari Asyura. Nabi juga katanya seperti itu. Bukan memperingati, tapi beliau melakukan saum di hari 10 Asyura tersebut. Dan Nabi SAW juga bukan memperingati, tapi melakukan saum di 10 Muharram tersebut. Dan memerintahkannya kepada kita dan mengiming-iming bahwa saum pada hari Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Itu bukan memperingati. Melakukan saum pada hari tertentu bukan berarti memperingati, dan tidak boleh lalu diperlebar dengan cara boleh memperingati 10 Asyura atau 10 Muharram dengan peringatan-peringatan yang bersifat ritual tertentu. Karena Nabi juga ikut memperingati dalam bentuk saum. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, jadi harus dibedakan antara mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu dengan merayakan kejadian tersebut dengan ritual-ritual tertentu yang diada-adakan. Itu dua hal yang berbeda, yang jauh sekali. Ketiga, tadi si Kiai tadi menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa peringatan maulid tersebut bid'ah hasanah. Ini sebuah kedustaan yang nyata-nyata dusta, mengada-ada atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Coba tanya, Pak, gitu ya. Dalam kitab apa, juz berapa, halaman seberapa Imam Ibnu Hajar menyatakan demikian? Jangan-jangan bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar itu kan banyak, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami juga ada dalam Majma'uz Zawaidnya dan seterusnya. Coba sekarang Imam Ibnu Hajar tersebut mengatakan demikian itu di dalam kitab apa? Jangan mengada-ada perkataan atas nama ulama dalam masalah agama, gitu ya. Ini berbahaya. Itu pengkhianatan secara ilmiah terhadap dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam ini. Coba tanyakan, kalau ada, coba juz berapa, halaman berapa, kita cari, kita akan telaah nanti, dan apa alasannya. Yang jelas, adanya klaim bahwa ada bid'ah hasanah bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap sesat itu neraka. Nah, ada orang yang menyatakan kullu di sini maknanya litab'in. Tab'in itu sebagian. Jadi sebagian bid'ah itu sesat. Lalu dari hadis ini mereka bilang kalau sebagian bid'ah sesat berarti ada sebagian lagi yang tidak sesat. Ah, kita jawab, kalau kullu di sana sebagian, maka kullu yang kedua juga harus sebagian. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi artinya sebagian bid'ah itu sesat dan sebagian kesesatan di neraka. Berarti ada sebagian kesesatan lain yang ke surga kalau begitu. Ini mustahil. Ini enggak mungkin. Kullu di sana ya, kullu semua. Semua bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah neraka. Dan hadis ini membantah adanya klaim bid'ah hasanah. Kedua, ada riwayat Ibnu Mas'ud yang menyatakan kullu ma ra'ahul muslimin hasanah fa huwa hasanah indallah. Semua yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka itu juga pasti baik di sisi Allah. Nah, dari riwayat Ibnu Mas'ud ini disimpulkan kalau mauludan dianggap baik oleh kaum muslimin berarti dia juga baik di sisi Allah. Walaupun di zaman Nabi enggak ada, ya ini bid'ah tapi baik kata di sisi Allah. Dijawab oleh para ulama, apa betul mauludan itu dianggap baik oleh seluruh kaum muslimin? Enggak, banyak kaum muslimin yang menganggap itu buruk. Itu pertama. Kedua, muslimin yang dimaksud di sana, muslimin yang menganggap baik itu muslimin yang mana? Syekh Al-Albani menyatakan, kalau toh mau diambil, muslimin yang dimaksud di sana lah muslimin terbaiknya yaitu para ulamanya. Nah sekarang bagaimana para ulama memandang maulidan? Apakah baik? Enggak. Memandang itu bid'ah dan buruk. Ini yang kedua tertolak juga. Yang ketiga ucapan Umar ketika Taraweh berjamaah, kata Umar, ni'mal bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksud ini itu taraweh secara berjamaah. Nah, para ulama menjawab perkataan Umar, ni'mal bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksud bid'ah di sini hanya bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Secara bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru, yang sudah lama enggak ada, lalu diadakan lagi, itu juga dianggap bid'ah secara bahasa. Nah, taraweh berjamaah dianggap bid'ah secara bahasa, karena taraweh berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi, walaupun hanya 3 hari, gitu ya. Setelah itu enggak, di zaman Abu Bakar enggak, di zaman Umar baru ada lagi. Ini sudah tahunan, sehingga dianggap sesuatu yang baru, tapi baik. Nah, tapi karena sesuatu itu yang baru, yang lama, pernah ada, lalu hilang, lalu muncul lagi baru, secara bahasa itu disebut bid'ah. Tapi secara syar'i tidak. Karena apa? Karena sholat berjamaah, sholat taraweh adalah sunnah. Pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian Nabi tidak lagi melakukannya karena takut diwajibkan. Karena wahyu waktu itu masih turun. Melihat antusiasme yang besar dari kaum muslimin, khawatir nanti diwajibkan, maka Nabi tidak lagi taraweh berjamaah. Gitu ya. Setelah Nabi wafat, kekhawatiran itu gak mungkin ada lagi, karena wahyu gak akan turun lagi. Taraweh gak mungkin diwajibkan lagi. Kalau yang dikhawatirkan tidak mungkin terjadi, maka kaum muslimin lalu mengadakan lagi taraweh berjamaah, dan kembalilah kepada hukum asal dari taraweh berjamaah, yaitu sunnah. Lalu ditambah oleh sabda Nabi, man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melakukan qiyamul ramadhan bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan seolah-olah orang itu sholat semalam suntuk. Jadi secara syar'i tarawih berjamaah itu tidaklah bid'ah, tapi secara bahasa karena ini dianggap yang baru lagi dikatakan bid'ah. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini saja akhi Fawaz. Insyaallah kita berjumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallahu Khairan atas materi yang telah disampaikan. Kemudian jawaban dari beberapa pertanyaan yang bisa kita simak bersama di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Ustaz beserta keluarga. Terima kasih untuk rekan-rekan kru Radio Roja Bandung yang telah membantu penyelenggaraan siaran langsung kajian kita di sore hari ini. Demikian, dan kami mohon maaf untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat, atau ada yang telah berupaya menghubungi kami via telepon yang tidak bisa kami angkat pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali bersama beliau di kesempatan yang akan datang. Saudaraku seiman rahimakumullah, di kesempatan selanjutnya saat ini pukul 18:16 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.